Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Disebutkan di sini oleh Syekh penulis Imam Syuyuti rahimahullah, akhraja Ibnu Asakir min wajhin akhar an az-Zuhri, dan disebutkan pula sebelumnya qala al-Imam az-Zuhri wali Utsman al-Khilafah 12 sana ila akhirih, dua-duanya riwayat yang dhaif. Dilihat di footnote-nya, yang pertama akhrajah Ibnu Sa'ad dalam Tabaqat juz ketiga halaman 64, wa fihi al-Waqidi, di dalamnya ada seorang yang dijuluki al-Waqidi, wa huwa matruk, orang ini ditinggalkan hadisnya. Itu kelemahan pertama. Kelemahan kedua, thumma inna baina Zuhri wa Utsman mafawiz, antara Imam Zuhri dengan Utsman masih banyak rawi-rawi, artinya terputus sanadnya. Imam Zuhri meriwayatkan dari Utsman, Zuhri, Utsman. Antara Zuhri dengan Utsman itu berapa orang sehingga sanadnya juga terputus? Apalagi yang kedua yang disebutkan oleh Ibn Asakir dari wajhin akhar dari Imam Az-Zuhri juga hadisnya panjang sampai 3 halaman, ternyata dhaif. Jadi sayang kalau kita baca riwayat yang dhaif ini dalam keadaan panjang sehingga kita lewati. Barakallahu fikum. Lihat di akhir hadisnya, akhrajah Ibn Asakir fi tarikh Dimashq wa fi isnadihi da'fun, di sanadnya ada kelemahan. Sayyid, apalagi bukan hanya dhaif riwayatnya, ada kalimat-kalimat yang terkesan saya katakan menyalahkan Utsman atau memojokkan Utsman Ibn Affan, sehingga langsung kita baca saja jawabannya dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di footnote halaman 201. Ada? Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi manhajis sunnah. Temu? Baik, qala rahimahullah, berkata Syekhul Islam di dalam manhajus sunnah, ومن العجب أن الشيعة ينكرون على عثمان أنه ولا أقاربه من بني أمية. Yang aneh dari kelompok Syiah Rafidhah, mereka mengingkari Uthman karena Uthman mengangkat pegawai-pegawainya, mengangkat gubernur-gubernurnya dari kalangan kerabat-kerabatnya Bani Umayyah. Wa ma'lumun anna Aliyan walla aqaribahu, dan sudah sama-sama diketahui Ali bin Abi Thalib juga mengangkat kerabat-kerabatnya min qibali abihi wa ummi, dari kerabat ibunya atau kerabat bapaknya. Fa walla Ubaidullah ibni Abbas, beliau mengangkat Ubaidullah ibni Abbas memimpin Yaman dan mengangkat untuk Mekah dan Taif Qasam Ibn Abbas. Lihat masih misalnya juga. Wa amal Madinah faqila annahu waliya 'alayha Sahal Ibn Hunayf wa qila Sumamah Ibn Abbas. Adapun Madinah dipimpin atau dipilih gubernurnya Sahal Ibn Hanif dan dikatakan pula Sumamah Ibn Abbas, masih kerabatnya juga. Wa amal Basrah fawalla 'alayha Abdullah Ibn Abbas. Sedangkan Basrah dipimpin oleh Abdullah Ibn Abbas. Lihat semuanya anak-anaknya Abbas Ibn Abdul Muttalib, yang berarti saudaranya Ali Ibn Abi Talib. Wa walla 'ala Misr, dan beliau mengangkat Mesir, mengangkat gubernur Mesir Rabibah, atau Rabibahu, saudara tirinya Muhammad Ibn Abi Bakr alladhi rabbahu fi hijrih, yang dipelihara olehnya, anak tirinya yang dipelihara olehnya. Li'anahu tazawwaja ummahu ba'da wafati Abi Bakar, karena beliau menikahi ibunya setelah meninggalnya Abu Bakar. Wa kana Muhammad saghiran, sedangkan Muhammad masih kecil, maka jadi anak tirinya. Thumma innal imamiyyah tad'i anna Aliyan nassa 'ala auladihi bil khilafah. Juga aliran Syiah Imamiyah bahkan berpendapat secara nas, katanya bahwa Ali bin Abi Thalib mengucapkan dengan tegas khilafah harus dari keluarganya. Ikhwan ibn na'azakumullah, ini pengakuan Syiah Rafidah yang tentunya belum tentu benar. Ala kulli hal, sudah pernah kita bahas bahwa mengangkat keluarga itu bukan dosa, bukan pula keboliman, bukan pula kecurangan. Seringkali seseorang lebih percaya dengan orang yang dia kenal sejak kecil, lebih percaya dengan orang yang sudah tahu sejak kecilnya karena dia kerabatnya. Maka tidak ada masalah Abu Bakar memilih kerabatnya sebagai gubernur, atau Umar memilih kerabatnya sebagai gubernur, ataupun Utsman, ataupun Ali radhiyallahu taala anhum. Hanya saja pertanyaannya, mengapa ketika Utsman berbuat itu mereka rame-rame memojokkan Utsman, padahal ketika Abu Bakar wa Umar mengangkat orang-orang dari keluarganya, enggak ada masalah. Demikian pula Syiah Rafidhah menyalahkan, memojokkan Utsman bin Affan karena memilih kerabat-kerabatnya sebagai gubernurnya. Tetapi ketika Ali bin Abi Thalib yang berbuat, mereka menyatakan itu memang harus dari kerabatnya. Itulah kontradiksinya pemikiran Syiah Rafidhah. Qala, bahkan menganggap bahwa itu adalah sah karena Ali bin Abi Thalib sudah menyatakan bahwa khilafah ada pada anak-anaknya dan anaknya anak-anaknya, ini cucu-cucunya, wa waladuhu ala waladihi al-akhir, dan anaknya kepada anak yang lainnya, wa halumma jarra, dan terus seperti itu. Mereka aliran Syiah Imamiyah menganggap imamnya 12 semuanya dari turunan Ali. Kan aneh, kenapa kalian mempermasalahkan Utsman ketika memilih kerabatnya tapi tidak mempermasalahkan Ali yang kalian menganggapnya sah untuk memilih dari keluarganya? In kana qala wa minal ma'lumi in kana tawliyatul aqrabin munkaron, dan sudah sama-sama diketahui kalau memilih dari kerabat sendiri itu dianggap mungkar, fatawliyatul khilafatul udma, maka memilih khilafat tertinggi dari kerabat lebih-lebih lagi. Memilih gubernur saja jangan dari kerabat, apalagi memilih khalifah, memilih imamah. Wa idza qala al-qa'il, kalau ada orang yang berkata li aliin hujjah fi ma fa'alahu, adapun Ali punya hujjah dalam apa yang dilakukan, qila lahu wa hujjatu Utsman fi ma fa'alahu a'zam, hujjahnya Utsman pada yang beliau lakukan lebih besar lagi hujahnya. Wa idza da'a li 'Ali al-'ismah, kalau menganggap Ali adalah maksum tidak pernah salah, dan sejenisnya wa nahuha mimma yaqta' bihi al-sinatu ta'inin, untuk memotong lidah-lidah orang yang menentangnya. Kana ma yad'i al-Utsman min al-ijtihad alladhi yaqta' al-sinatu ta'inin aqrab ila al-ma'quli wal manqul. Maka sesungguhnya alasan bagi Utsman dengan ijtihadnya beliau, kesungguh-sungguhannya beliau untuk memilih siapa gubernur-gubernurnya, itu pun cukup untuk memutus lidah-lidah yang mencercanya, bahkan akrab ilal ma'qul, bahkan lebih dekat kepada akal daripada keyakinan ma'sumnya Ali bin Abi Thalib. Kalau kalian menganggap Ali bin Abi Thalib ma'sum enggak pernah salah, berarti kalian menganggap Ali bin Abi Thalib seperti Nabi. Itu ghairu ma'qul, tidak masuk akal. Adapun alasan Utsman memilihnya, kata Utsman, karena aku melihat dia dipilih oleh Abu Bakar dan Umar. Gimana? Bisa diterima? Ma'qul atau tidak ma'qul? Sangat masuk akal. Mengapa? Karena Utsman melihat orang tadi, walaupun dia kerabatnya, tetapi sudah pernah dipilih jadi gubernur oleh Abu Bakar dan sudah pernah dipilih jadi gubernur oleh Umar. Ketika beliau mengangkat, disalahkan karena kerabatnya katanya. Padahal beliau justru melihat dari apa yang dipilih oleh Abu Bakar wa Umar mesti yang baik, mesti yang terbaik, karena Abu Bakar dan Umar khalifah-khalifah terbaik. Barakallahu fikum. Maka ijtihadnya Utsman, alasan Utsman lebih ma'kul, lebih masuk di akal daripada alasannya Syiah karena Ali ma'sum, tidak pernah salah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Thumma qala inna bani Umayyah kana Rasulullah sallam yasta'miluhum fi hayatih. Adapun bani Umayyah, bahkan Rasulullah sallam ketika masih hidup sudah menugaskan mereka dari bani Umayyah. Wasta'malahum ba'dahu min wilayatihim biqarabati fihim. Dan juga sudah dipakai juga, sudah ditugaskan pada mereka untuk memimpin wilayah-wilayah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Wala ta'rif qabilah min qabail Quraisy fiha ummal Rasulullah sallam akthar min bani Abdisyams. Tidak ada yang lebih banyak dari pegawai-pegawai, petugas-petugas, gubernur-gubernur yang dipilih oleh Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih banyak daripada Bani Umayyah atau Bani Abd Asyams, Bani Abd Asyams yang Rasulullah SAW tugaskan, engkau pimpin di sana, kau pimpin. Kebanyakan dari Bani Abd Asyams, dari Bani Umayyah. Setelah itu Abu Bakar juga yang paling banyak ditugaskan oleh mereka Bani Umayyah. Mungkin karena kelebihan mereka dalam memimpin, wallahu a'lam. Juga Umar bin Khattab. Baru kemudian Utsman memilih orang-orang yang kurang lebih sama, cuma diputar saja, yang ini terjadi di sana pindahkan ke sini, yang sini pindahkan ke sana, ila akhirih. Kenapa ketika Utsman memilih orang-orang yang sama seperti yang dipilih oleh Nabi, seperti yang dipilih oleh Abu Bakar, seperti yang dipilih oleh Umar, kenapa beliau disalahkan? Dikatakan nepotisme, lebih mementingkan golongannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Wala tu'raf qabilatun, tidak dikenal satu suku pun dari suku-suku Quraisy yang padanya merupakan pegawai-pegawai Rasulullah SAW, tidak ada yang lebih banyak daripada Bani Abdisyams. Ini kerabatnya Utsman. Li'anahum kanu katsirin, karena mereka jumlahnya banyak. Wa kana fihim syarafun wa zuhdat, dan pada mereka pun ada kemuliaan, ada ketinggian, ada keahlian dalam memimpin. Fasta'malan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazzat fi 'izzatil Islam, maka Nabi pun memilih mereka dalam kemuliaan Islam. Beliau pilih alaihi salatu wassalam ala afdali ard Makkah. Rasulullah SAW pilih untuk tanah yang paling baik, untuk negeri yang paling mulia, yaitu Makkah. Siapa yang Rasulullah pilih? yang Rasulullah SAW pilih untuk memimpin Mekah, tanah yang paling suci di muka bumi, adalah Itam ibni Usaid ibni Abil As ibni Umayyah. Artinya dari Bani Umayyah. Artinya kerabatnya Utsman ibni Affan. Itam ibni Usaid ibni Abil As ibni Umayyah. Contoh kedua, wasta'mala 'ala Najran. Nabi memimpin atau memilih pemimpin untuk Najran Abu Sufyan ibni Harb ibni Umayyah. Abu Sufyan ibni Harb ibni Umayyah. Wasta'mala Khalid ibn Sa'id ibni Al-As 'ala Sadaqat bani Mudhij. Kemudian Nabi memilih juga seorang dari Bani Umayyah, yaitu Khalid ibni Sa'id ibni Al-As. Kalau sudah Ibn al-As, selanjutnya Ibn Umayyah. Barakallahu fikum. Untuk apa? Dipilih untuk sadaqat Bani Mudhij. Ditugaskan untuk mengambil zakat dari suku Bani Mudhij. Dan juga ditugaskan mengambil zakat negeri Sana'a dan Yaman. Hatta mata Rasulullah. Dan terus beliau bertugas di sana sampai Rasulullah SAW wafat. Dari Bani Umayyah, dari kerabatnya Utsman. Wasta'mala Utsman ibni Sa'id ibni Al-As 'ala Taima. Juga Nabi memilih seorang dari Bani Umayyah, yaitu Utsman ibni Sa'id ibni Al-As ibni Umayyah, untuk memimpin Taima dan Khaybar wa qura Urainah dan desa-desa di Urainah. Wasta'mala Aban ibni Sa'id ibni Al-As. Dan juga ditugaskan oleh Nabi seorang yang bernama Aban ibni Sa'id ibni Al-As ibni Umayyah, juga dari Bani Umayyah. Dipilih oleh Nabi ala ba'di saraya untuk memimpin pasukan-pasukan. Thumma ta'malahu ala al-Bahrain. Kemudian dipilih pula untuk memimpin Bahrain. Gubernur di Bahrain. Falam yazal 'alaiha ba'dal 'ala al-Hadrami. Dan beliau tetap di sana setelah gubernur yang sebelumnya 'ala al-Hadrami. Halif Bani Umayyah itu pun masih berkait dengan Bani Umayyah karena halifnya. Halifnya adalah yang bergabung dengan Bani Umayyah. Hatta tuwfiyan Nabi, sampai wafatnya Nabi, beliau-beliau ini masih memimpin dan mereka dari kalangan Bani Umayyah. Fayaqulu Utsman, maka berkatalah Utsman ibn Affan, ana lam astamil illa man istamalahu an-nabi. Aku tidak menggunakan orang-orang kecuali yang pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Apa salahku? Kata Utsman, ana lam astamil illa man istamalahu an-nabi wa min jinsihim wa min qabilatihim. Aku memilih, aku mengangkat orang-orang yang pernah diangkat oleh Nabi. Aku tidak mengangkat kecuali orang-orang yang telah diangkat oleh Nabi SAW. Min jinsihim, dari golongan mereka. Wa min qabilatihim, dari suku mereka. Wa kadzalika Abu Bakr wa Umar ba'dahu. Demikian pula Abu Bakr wa Umar setelahnya. Sama. Memilih orang-orang tersebut yang kebanyakan dari kalangan Bani Umayyah. Fakana lihtijaj ala jawaz al-istimal min Bani Umayyah bin nassin thabit. Maka alasan bolehnya menggunakan orang-orang dari Bani Umayyah tersebut, alasannya sangat kuat. Bin nassin thabitin, ai bin nass thabit, dengan dalil yang kokoh, yaitu perbuatan Nabi. Nabi mengangkat mereka, kenapa aku mengangkat mereka disalahkan? Maka alasan Utsman sangat kuat, sangat kokoh. Azhar inda kulli aqil, sangat tampak alasannya bagi setiap orang yang berakal. Min da'wa kaunil khilafah fi wahidin muayyan min Bani Hashim bin Nas. Lebih kuat, lebih kokoh daripada alasan Syiah katanya bahwa keturunan atau pemimpin harus dari kalangan Bani Hashim, harus dari kalangan Ahlul Bait, ini yang tidak ada dalilnya. La nassan minal Quran wa la nassan minal hadis, tidak ada. Tidak ada contoh pula dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, ikhwani fi din, a'azakumullah. Berarti alasan Syiah mengatakan kalau Ali memilih kerabatnya boleh karena itu dari ahli bait, ini enggak ada dalilnya. Enggak ada qaulan Nabi bahwa yang boleh adalah ahli bait. Enggak ada. Sedangkan Utsman sangat jelas. Mengapa sangat jelas? Karena Rasulullah SAW ketika memilih fulan menjadi gubernur di sana, fulan gubernur di sini, itu disaksikan banyak orang. Apa maknanya disaksikan banyak orang? Saksinya banyak, riwayatnya banyak, dalilnya sahih. Enggak mungkin tidak tahu kalau gubernur-gubernur tadi ternyata yang dipilih oleh Nabi banyaknya dari Bani Umayyah. Ketika Utsman memilih apa yang dipilih Nabi, mengapa disalahkan? Masya Allah, kuat mana dengan alasan Syiah? Satu, karena ahlul bait harus dipilih. Mana dalilnya? Karena Nabi bersabda, kalau ahlul bait harus dipilih, tak ada. Dua, yang kedua, bahwasanya alasan maksumnya Ali itu juga sesat. Tidak ada satupun yang maksum kecuali Rasulullah SAW. Maka alasan maksum tertolak. Alasan ahlul bait juga tertolak. Sedangkan alasnya Utsman ma'qul wa mudallal, masuk di akal dan berdalil. Itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun alasan mereka sangat lemah, li'anna hadza kadzibun, karena alasan tersebut dusta. Anggota pemerintahan harus ahlul bait. Gubernur harus ahlul bait. Dusta, tidak ada hadisnya sama sekali. Bittifaqi ahlul ilm, dengan kesepakatan para ulama. Bin nakli, dengan nukilan-nukilan. Wadhalika sadaq bittifaqi ahlul ilmi bin nakl, intaha bittasarruf, selesai dengan tasarruf. Dengan sedikit perbaikan bahasa, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum.